Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majelis. Yang saya hormati barisan pembesar-pembesar Institut Al-Qayyim. Para VIP, para jemputan, para tetamu dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita sama-sama dapat berkumpul seperti mana yang saudara pengacara majlis katakan tadi. Ya? Tapi pengacara majlis kata tadi tidak ada langsunglah. Mehnah, tribulasi. Dekat inilah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga tamat pada jam 5 nanti. Dan dikatakan oleh saudara pengacara majlis hari bahawa kita mulakan tajuk kita pada pagi ini dengan satu tajuk yang agak berat. Tapi tidaklah berat mana sebenarnya. Cumanya mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak mengharapkan tajuk yang berkaitan dengan sejarah. Ya. Tetapi apa yang kita akan kongsikan pada pagi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan itu sebenarnya menerobos masuk kesempadan agama juga. Cumanya walaupun namanya convention sunnah, pada pagi ini kita tidak akan banyak membaca dalil-dalil nakli. Kita hanya banyak menumpukan kepada dalil nakli. Ya, sunnah itu bukan bermaksud kita hanya membaca dalil, tetapi memahami dan menuruti sunnah itu. Itu lebih penting. Jadi kalau kita tak baca pun jangan kecewa lah insyaAllah. Apa yang saya bentangkan pada hari ini sebenarnya berkaitan dengan risiko ekstremisme akibat naratif pseudo-history. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di slide itu. Saya tulis pseudo-history. Pseudo-history itu dalam bahasa Melayu bermaksud sejarah palsu. Tapi mengapa saya tulis pseudo-history, tidak sejarah palsu? Kerana itu adalah satu istilah konsep yang dimulakan wacananya di Barat. Dan jangan takut, bukan semua yang datang daripada Barat itu liberal. Banyak ilmu yang kita cedok daripada Barat itu dan kita gunakan sampai hari ini. Itu hanyalah satu wacana yang dimulakan di sana. Pseudo itu daripada perkataan Latin yang bermaksud palsu. Cuma saya tidak menggunakan sejarah palsu kerana itu belum dimantapkan di dalam bahasa Melayu. Tidak dimasukkan dalam kamus Dewan lagi. InsyaAllah kalau sudah diterima dalam kamus Dewan, kita gunakan secara rasmi sejarah dash palsu, sejarah palsu. Apakah sejarah palsu ini? Kita boleh pergi ke slide kedua. Pseudo-history. Pseudo-history ini sebenarnya berkaitan dengan satu pandangan ataupun satu idea tentang sejarah yang ditampilkan, disebarkan di tengah-tengah masyarakat seolah-olah itu adalah sejarah yang betul. Dan kebanyakan sejarah palsu ini sebenarnya bermain-main dengan emosi kita. Tuan-tuan dan puan-puan banyak tengok dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Twitter. Beberapa tahun, dalam setahun dua kebelakangan ini, khususnya bermula dengan zaman PKP, orang tak ada kerja di rumah. Maka dia mula untuk mencipta dan berimajinasi macam-macam. Ya, banyak membaca, maka dia datang dengan imajinasi sendiri dan menampilkan, menyebarkan cerita-cerita tentang sejarah di atas apa. Alasannya, dia mempunyai tagline. Orang yang menyebarkan sejarah palsu ini, dia ada tagline. Antaranya apa? Dia kata, inilah sejarah kebesaran bangsa kita yang disembunyikan selama ini. Maka menjadi peranan kepada para ahli akademik, menjadi peranan, menjadi tanggungjawab kepada para pengkaji sejarah, pencinta sejarah untuk mendedahkan ini. Kata kuncinya pada revealing the truth. Revealing the truth atas nama itu sebenarnya. Tapi sebenarnya dia bukan revealing the truth. Dia bukan revealing, dia bukan mendedahkan kebenaran. Sebenarnya dia hanya ingin bermain-main dengan sentimen, dengan menanggapi bahawa itu adalah sejarah. Tapi untuk menyebarkan sejarah, untuk belajar sejarah, untuk menyebarkan sejarah, kita perlu faham tentang metodologi sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai di sini yang berminat dengan sejarah lah. Ya? Dan ramai juga tidak minat dengan sejarah. Kalau di sekolah pun ini antara mata pelajaran yang paling membosankan. Kita tahu kan, dari dulu sampai sekarang pun kalau tanya anak-anak kita, apa mata pelajaran yang paling bosan? Sejarah. Cara kita belajar sejarah begitu, cara dia ajar sejarah di situ, menghafal semata-mata. Tapi kita nak tahu asal-usul kita. Kita nak tahu apa perkembangan, mengapa sesuatu itu. Sejarah dia memberikan pengetahuan tentang sesuatu itu bermula bagaimana. Sesuatu itu apa sebab dia berlaku. Contohnya, kita ada perkampungan sunnah, contoh di Perlis. Negeri Perlis itu dikenali dengan macam-macam gelaran lah, kita tahu, kita tak payah sebut di sinilah. Itu ada sebab, ada punca. Punca itulah yang kita cari. Dan siapa yang akan mencari punca itu adalah kerja orang sejarah. Kerja pengkaji sejarah dan ahli akademi sejarah. Adakah semua orang boleh menulis sejarah? Adakah semua orang boleh membaca sejarah? Semua orang boleh baca sejarah. Tapi adakah semua orang boleh menulis sejarah? Tidak. Tidak semua orang boleh menulis sejarah. Kalau orang sejarah menulis sejarah, dia jadi buku sejarah. Tapi kalau orang yang bukan sejarah, dia tulis sejarah, dia hanya akan menjadi buku sastra. Dia hanya menjadi buku fiction, buku novel. Saya bagi contoh misalnya apa? Kita belajar, kita dengar tentang Sulalatus Salatin. Tuhfa'an Nafis, Hikayat Hang Tua. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan susah untuk menerima bila saya katakan sebenarnya itu bukan teks sejarah. Sulalatus Salatin bukan teks sejarah. Tuhfa'an Nafis bukan teks sejarah. Sejarah Hikayat Hang Tua bukan teks sejarah. Apakah itu? Teks sastra sejarah. Yang ditulis 500 tahun dulu oleh masyarakat pada waktu itu atau pembesar waktu itu, yang biasanya tulisan-tulisan zaman lama ini dia diupah. Commission work ini Sulalatus Salatin misalnya, sejarah Melayu, dia lebih kurang abad ke-17 ni, tahun 1600 lebih lah. Mengapa Sulalatus Salatin dihasilkan? Disebabkan ketika itu sudah jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka. Dah habis dah Kesultanan Melayu Melaka. Nak mengembalikan semula kegemilangan raja-raja, maka sastra sejarah ini ditulis. Tetapi itu tidak dianggap dalam khalayak sejarah, tidak dianggap sebagai kebenaran sejarah yang mutlak, yang solid. Dia cuma memberitahu kita, memberikan idea kepada kita bagaimana masyarakat berfungsi pada waktu itu. Jadi kalau kita tengok setakat ini, apakah dalam tempoh 2-3 tahun inilah, apakah naratif-naratif yang cuba disebarkan sehingga mengakibatkan munculnya fanatik-fanatik, pelampau-pelampau yang menyebarkan dalam media sosial, tuan-tuan. Pseudo sejarah, sejarah palsu ni dah wujud lama. Tapi baru sekarang popular. Sebab apa dia popular sekarang? Sebab bantuan media sosial. Seperti mana now everyone can fly, kata Air Asia. Now everyone can write everything, anything he wants. In social media, kita buka tanpa modal, kita buka Facebook. Dulu orang nak buka syarikat media kena ada modal. Sekarang orang buka media, syarikat media tanpa ada modal. Kita boleh buat podcast sendiri, ada mikrofon satu, ada phone kita, kita dah boleh buka media, syarikat media kita. Kita ada Facebook, kita dah boleh jadi selebriti. Kita ada TikTok, kita boleh jadi selebriti. Jadi zaman media sosial, zaman perkembangan teknologi internet ini memungkinkan semua orang menyebarkan idea yang palsu. Sebab itulah kita dengar antara ini saya sebutkan beberapa apa yang ada di depan saya ni. Tuan-tuan boleh nampak itu adalah kesan. Kejap lagi saya akan masuk situ. Tapi saya nak sebutkan dulu berkaitan dengan apakah naratif-naratif palsu yang disebarkan. Contohnya Khatura, isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, yang menjadi punca kepada tersebarnya masyarakat di alam Melayu ini. Dan ini sudah pun kita tentang pandangan ini, kita sudah buat forum di KUIPS, Kolej Universiti Islam Perlis, pada bulan Januari, baru-baru inilah tahun ini, dan menentang pandangan ini. Kemudian apa? Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Gunung Jerai ni memang ada special position in Malay minds, in Malay Muslim minds, sebab segala benda bermula di Gunung Jerai. Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Iskandar Zulkarnain turun pun datang di Gunung Jerai. Iskandar Zulkarnain diberikan pelbagai hujah untuk mewajarkan bahawa benar Nabi Adam datang Gunung Jerai. Kalau tak percaya sudah. Saya percaya. Kalau beginilah cara kita menyebarkan ilmu, beginilah kita mengajar masyarakat, maka hancurlah masyarakat. Sebagaimana ramainya para agamawan di sana, di luar sana yang menyebarkan atas nama menyebarkan agama. Juga berhujah begitu. Tuan-tuan tak percaya sudah. Orang ni wali, orang tu begitu, orang ni. Tak apa, yang itu saya serahkan kepada geng-geng ustaz nantilah untuk bercakap. Saya orang sejarah. Saya kupas yang tukar. Nabi Adam, Saidina Uthman bin Affan. Sampai di negeri Kedah. Untung orang Kedah ni. Dia tak kata sampai di Kelantan. Di Perak pun tidak. Banyak di Kedah. Tapi kalau ada sahabat-sahabat dari Kedah, saya nak nyatakan bahawa Kedah tua itu memang satu tamadun yang sangat besar. Satu tamadun yang sangat popular. Tetapi kita tidak mahu mendirikan, mendasarkan, berpegang kepada fakta naratif-naratif yang rapuh. Takkanlah kita nak bina bangsa dan agama ini di atas satu platform yang reput. Ya, kita membina atas platform yang reput. Kalau kita berpijak di atas platform itu, lama-lama akan runtuh. Orang akan mentertawakan kita. Sebagaimana adanya jurnal yang diterbitkan misalnya di universiti. Ada satu universiti di Lembah Kelang ini yang menerbitkan jurnal yang mengatakan inilah dia sampan misalnya. Jong yang digunakan oleh Melaka. Tetapi kemudian yang dinafikan oleh pengkaji sejarah. Bahawa ini bukan, ini adalah jong yang digunakan oleh negara Cina. Bukannya Melaka punya. Dan bila orang dapat tahu, bila orang mendedahkan kebobrokan, kebejatan, kesalahan itu, maka jadi malu pada kita. Mana kita nak letak muka? Universiti kita pula tu. Yang masuk dalam ranking. Ranking dunia apa semua. Baik. Jadi sekarang ni Kedah 3-0 lah. Katurah, Nabi Adam, Saidina Uthman. Dan ada lagi. Kita bagi skor untuk Kedah. Wang Shiling. Dari kerajaan Uthmaniyah. Damsyik. Ya, dijumpai di Kedah pada tahun yang bertarikh 724 Masihi. 724 Masihi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, itu adalah salah. Numismat, kita kata ilmu shilling ataupun duit ni numismatik. Ya. Yang itu sebenarnya bukanlah tarikh 724 Hijrah. 1118 Hijrah. Itu yang sebenarnya. Yang kemudian itu diada-adakan, ditambah-tambahkan bahawa dia kata, pada mata saya nampak begitu. Kita tak boleh nak ukur sejarah, tetapkan sejarah mengatakan bahawa pada mata saya nampak begitu. Hati saya merasakan begitu. Dia tak main macam itu. Dia tak boleh. Kemudian apa dia? Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan dengar dalam YouTube dan juga dalam TikTok yang tersebar. Tun Sri Lanang pernah dengar. Tun Sri Lanang lah yang mencatatkan Sulalatul Salatin ini di Johor. Dikatakan sebagai pengkhianat orang Melayu dan Islam. Ini satu pandangan yang sangat besar dan sangat berat. Kita menuduh seseorang yang sudah meninggal dunia dan menghasilkan satu karya agung. Sulalatul Salatin ini bukan sahaja dianggap sebagai karya agung dalam negara kita di Malaysia. Tetapi sudah diwartakan di United Nations, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bahawa ini adalah warisan dunia. Warisan dunia kita yang masuk ke United Nations ni antaranya apa dia? Sulalatul Salatin, Tufat Nafis dan juga Hikayat Hang Tuah. Yang seluruh dunia mengiktiraf bahawa ini adalah warisan dunia. Tetapi orang yang mencatat itu, Tun Sri Lanang, pada abad ke-17 dikatakan sebagai pengkhianat. Yang dikatakan sebagai berkompromi atau berkomplot dengan Portugis. Tetapi apa buktinya? Tak ada. Buktinya hanyalah rasa-rasa. Rasa-rasa. Jadi dengan rasa-rasa je kita dah boleh memberikan label. Nah, ini adalah satu penyakit dalam masyarakat kita. Kita melabelkan kepada semua orang yang bertentangan, berbeza idea dengan kita. Lagi apa tuan-tuan dan puan-puan? Banyak di sini ni. Ini yang paling tuan-tuan dan puan-puan, khususnya golongan muslimat ni, yang banyak terpesona. Maula Muhammad Amin. Nasab emas dari keturunan. Beliau merupakan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang menunggang kuda, udangnya dikupaskan, ayamnya didibunkan. Dan ramai wanita-wanita di dalam itu yang komen, this is not gender bias. This is reality. Wanita-wanita yang terpesona dengan kehandsomean, kekacakan Maula Amin. Sebenarnya dia menjual rupa paras dia itu. Ya, dia pakai spek hitam dengan jambangnya, berkuda, naik kuda. Kuda itu pun diberikan atribut yang khas. Kuda itu sendiri dikatakan bahawa kuda ini seumpama. Ada komen yang saya baca, dia kata apa? Seumpama melihat Nabi sendiri yang menunggang kuda. bila masa yang dia hidup dan tengok Nabi mengarang kuda? Tetapi inilah dia yang merosakkan masyarakat kita, yang melahirkan orang yang fanatik, ya, yang sanggup untuk apa? Sanggup untuk membuka diri dia untuk diperguna-gunakan, diperbodoh-bodohkan, direndah-rendahkan akal dia. Dan kita risau kalau kita biarkan ini. Akhirnya terbukti bahawa Maulana Amin ini palsu. Nasab emas yang dikatakan dikaji oleh seorang profesor dari sebuah universiti. Saya tak nak sebut nama universiti lah. Sahabat-sahabat saya pun ramai di sini. Universiti itu. Yang mengatakan, saya dah kaji dah. Dah ada salah silah. 4x8 kaki. 4x8 kan, dah 2x8 kaki. Apa dia? Hagiografi. Hagiografi ini adalah kajian tentang nasab. Tentang keturunan. Eh? Dia kata dia dah kaji dan mengesahkan bahawa benar Maulana Amin ini adalah nasab emas. Direct. Terus ke sampai Saidina Ali. Sampai Fatimah lah. Kemudiannya keluar kenyataan dari Morocco sendiri. Dari pihak berkuasa Morocco dan daripada pihak berkuasa Malaysia menafikan. Dah yang menyumbang banyak-banyak bagi duit tu pergi ke mana? Kesian tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan siapa yang ada di sini tidaklah pernah menyumbang dalam tabung Maulana Amin itu. Baik, apa lagi sejarah-sejarah palsu yang disebarkan untuk membangkitkan semangat kita, membakar emosi kita? Sarawak, maaf, Jepun sebagai pembela dan pejuang umat Islam. Jepun datang, dia membebaskan Malaya ini atau Malaysia ini daripada cengkaman British. Ini fakta yang kita tahu pada Februari. Pada tahun 1941, Disember 1941, Jepun datang dan British lari meninggalkan tanah Melayu. Dan semua orang menganggap dia datang dengan kesemakmuran bersama Asia Raya. Dan semua menganggap bahawa, bukan semua menganggap, adalah ahli yang memakai songkok, memakai kepiah, berceramah di atas, di pentas, di masjid, mengatakan bahawa Jepunlah membela Islam. Sebagai pengkaji-pengkaji sejarah, sebagai ahli akademik sejarah, yang belajar sejarah, yang mengkaji sejarah, kami sendiri pun agak pening dibuatnya. Bila masa Jepun kata dia membela Islam? Malah Jepun, waktu Jepun, masyarakat kita yang bersekolah di Jepun itu kena bangun menyanyikan lagu Jepun, pujian dan pujaan terhadap Maharaja Jepun dan menghadap matahari terbit. Tuhannya matahari itu. Walaupun tidaklah ada ritual menyembah matahari, tetapi dia menganggap bahawa kita menghormati matahari atas dasar itu dia. Ya, mereka juga. Maksudnya ritual-ritual yang keagamaan itu dibuat sekadar penghormatan. Dan timbulnya istilah penampar Jepun itu datang dari mana? Dari keganasan dan kezaliman Jepun terhadap umat Islam, terhadap orang Melayu pada waktu itu. Kalau tak ada kena penampar Jepun, tidaklah muncul istilah penampar Jepun itu. Bermaksud tidak ada langsung kebenaran bahawa pembela umat Islam, orang Melayu ketika waktu itu. Hanyalah sesuatu yang diadakan hanya kerana kita benci British, kita mengkuduskan Jepun. Tak boleh begitu. Sejarah tidak boleh dinilai dengan binary thinking. Binary thinking ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita belajar sains komputer, IT, kita tahu 1, 0, 0, 1. Kalau tidak 1, 0. Kalau tidak 0, 1. Kalau tidak hitam, putih. Kalau tidak putih, hitam. Sejarah tidak begitu. Kalau begitu, kita kena sucikan komunis. Tetapi kita tidak mensucikan komunis. Kerana komunis melawan British. Adakah komunis menjadi suci kerana melawan British? Tidak. Kerana komunis bukan nak memerdekakan kita. Komunis nak menubuhkan negara satelit. Komunis nak menubuhkan negara satelit kepada Soviet Union. Kepada negara besar, kuasa komunis waktu itu. Jadi tidak boleh berfikir begitu dan tidak boleh mengatakan bahawa Jepun sebagai pejuang. Lagi apa dia yang berkaitan dengan ini? The Lost Tribes of Israel. Orang Melayu ini adalah sebenarnya adalah satu daripada benih-benih Yahudi. Bukan saya kata. Ini profesor. Seorang profesor yang katanya mengkaji tentang linguistik, tentang bahasa Arab. Mengatakan bahawa orang Melayu adalah salah satu daripada benih. The Lost Tribes of Israel itu. Tapi pening juga kita duk melawan. Kita ni pro-Yahudi ke? Ataupun anti-Yahudi? Kita kata Lost Tribe. Apa yang akan jadi kalau Lost Tribe ini? Tuan-tuan dan puan-puan. Wacana Lost Tribe ini bukan saja berlaku di sini. Berlaku di India, berlaku di Sri Lanka dan berlaku di Afrika. Mengaku bahawa mereka ini adalah Lost Tribes of Israel. Apakah sebabnya Palestin diserang? Ya? Dan dimusnahkan pada hari ini kerana pahaman the lost tribe itu, pahaman land itu, ya, reclaim of land itu adalah tanah Palestin. Disebab itulah mereka kembali, ya, bermula daripada tahun 1917 masuk ke Palestin sebab naratif sejarah palsu ini. Itu yang berlaku, jangan main-main. Palestin, sejak Palestin itu diserang, dihancurkan, diambil balik, diambil tanahnya, dirampas oleh Israel disebabkan oleh naratif sejarah palsu yang disebarkan bermula tahun 1917. Kenapa 1917? Disitulah satu keping surat yang dihantar oleh Baron Rothschild. Yang hari ini kita kata rangkaian bank kita dikuasai oleh Rothschild. Bukan Rothschild, Rothschild. Shield itu adalah perisai. Ya, perisai merah, Rothschild. Mereka ini yang menguasai mereka inilah yang menguasai rangkaian bank, benar. Hanya kerana sekeping surat yang dihantar oleh pejabat tanah jajahan, ya, pejabat luar negara, maaf, kerana sekeping surat itu, eh, akhirnya menjadi asas kepada bermulanya gerakan untuk menuntut semula tanah Israel itu. Kemudian apa dia lagi? Yang menimbulkan kegusaran awam dan kegentaran awam antaranya ialah buku teks sejarah yang anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan belajar di sekolah memuja komunis. Ini tuan-tuan antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Saya terlibat secara langsung dalam hal ini. Ada sahabat-sahabat kita di sini juga yang menguruskan tentang hal ini, bahawa berlaku keributan, berlaku sampai laporan polis dibuat. Laporan polis dibuat sehingga diberi. Sehingga laporan polis dibuat, eh, dibawa sehingga ke peringkat menteri mengatakan bahawa buku teks kita, buku teks sejarah tingkatan 4, tuan-tuan dan puan-puan boleh balik dan tengok bab 6 yang menceritakan tentang ancaman komunis. Ini juga dikatakan bahawa kita memuja komunis. Sebenarnya, tajuk itu kalau orang yang faham bahasa Melayu pun tahu dah. Tajuk itu sendiri namanya ancaman komunis. Bukannya pujian terhadap komunis. Tetapi disebabkan oleh naratif ini dimainkan sehingga jadi isu yang besar dan akhirnya masuk ke balai tahun 2022. Akhirnya kita tidak ada apa-apa yang berlaku. Disebabkan hanya untuk menimbulkan kegusaran, menimbulkan huru-hara dalam masyarakat untuk menolak establishment yang ada pada waktu itu, pemerintah yang ada pada waktu itu. Dan akhirnya kes itu dibuang begitu saja. Dan disebabkan ini jugalah berlakunya satu usaha untuk membuat buku teks sejarah sendiri yang akan diedarkan ke pusat-pusat tahfiz dan sekolah-sekolah pondok di seluruh Malaysia. Ada dengar tentang video itu? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di Google, boleh tengok YouTube, ada video yang disebarkan oleh profesor-profesor dan juga orang politik yang mengatakan bahawa disebabkan buku teks sejarah kita yang ada ini bahaya, dia memuja komunis, dia tidak menceritakan, dia menyembunyikan kisah-kisah sejarah, maka kita kena buat buku teks sejarah yang sendiri. Buku teks sejarah ini akan dikeluarkan khusus kepada tahfiz dan pondok saja. Apa akan berlaku kalau ini berlaku? Ini dibuat betul-betul? Kita akan terpecah. Kita akan berpecah. Akan berlakunya dikotomi. Golongan yang belajar di tahfiz dan pondok, sejarah yang dia belajar lain. Yang ditulis oleh bukan orang sejarah. Tetapi yang belajar di arus perdana ini, dia akan belajar sejarah yang arus perdana. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mesti berfikiran kan, dia kata sejarah ditulis oleh golongan yang menang, bukan? Kita selalu dengar, sejarah ini ditulis oleh golongan yang menang. Betul lah. Sejarah, tapi kita nak tanya sejarah mana yang ditulis oleh golongan yang menang? Sejarah buku teks itu sahaja yang ditulis oleh golongan yang menang. Tetapi semua orang boleh menulis sejarah mengikut pahaman dia, mengikut mazhab dia, mengikut metodologi dia, mengikut falsafah dia. Tidak ada larangan. Cumanya buku teks mesti kena ditulis berdasarkan satu dokumen sahaja. Cuba bayangkan kita ada buku teks sejarah, kita ada 8 versi. Yang KPM satu, ya, IQ tulis satu, yayasan apa-apa tulis satu, ya, geng-geng yang duk main daripada UIA misalnya tulis satu, universiti saya UPSI tulis satu. Dan untuk masuk ke kelas nak bawa buku mana sekarang ni? Dan itu akan menimbulkan keributan. Dan mengancam ketenteraman awam dalam masyarakat ini. Disebabkan itulah kita kata, walaupun kita benar sejarah itu ditulis oleh golongan yang menang, tetapi hanyalah sejarah buku teks itu. Bukan semua sejarah. Lagi, tuan-tuan dan ini lagi satu yang sangat-sangat bertebaran dalam masyarakat kita sejak tak berpuluh tahun yang dulu. Perlembagaan kita ini adalah karangan ataupun hasil daripada tangan-tangan penjajah. Dan wajib untuk kita menolak perlembagaan ini kerana ia dikarang ataupun digubal oleh penjajah. Sebab inilah kalau naratif ini kita main-mainkan sampai sekarang. Tapi malangnya akhirnya semua orang yang jadi ahli parlimen bersumpah untuk apa? Menjaga, memelihara dan mendaulatkan perlembagaan ini. Siapa yang kaji, siapa yang gubal perlembagaan ini? Betul, Lord Reid. Lord Reid, Ivor Jenning, William McKill, Hakim Abdul Malik, Hakim Abdul Hamid. Dan juga wakil daripada Raja-Raja Melayu yang terlibat bersama-sama dengan itu. Dan kita berjuang untuk memasukkan perkara tiga perlembagaan persekutuan yang mengatakan kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan tidak semua negara dalam dunia ini yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Kita antaranya. Ya, disebabkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan lah kita boleh bersidang hari ini. Alhamdulillah. Disebabkan itu. Kerana dia terbuka juga kepada tafsiran. Dan itu juga kita serahkan kepada pakar undang-undang lah. Pakar perlembagaan untuk bermain dengan tafsiran-tafsiran itu. Cuma saya nak katakan bahawa tidak ada apa bermasalah dalam perlembagaan kita. Memang tidak ada pakar untuk kita sendiri yang mengubah perlembagaan itu pada tahun 1956 hingga 1957. Siapa yang kita nak arah? Sebab ketika itu masyarakat kita belum betul-betul terpelajar. Hanya ada beberapa kerat sahaja. Dan kalau dengan anggapan bahawa perlembagaan ini kita perlu tolak disebabkan dikarang atau digubal oleh penjajah, kita tidak boleh merdeka, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 57. Kita masih lagi terperangkap dan tertawan oleh kolonial British. Dan juga satu lagi naratif palsu yang dimainkan berkaitan dengan sejarah adalah nasionalisme adalah asabiah. Biasa dengar-dengar ini. Ini semua dalam sempadan politik biasa dimainkan. Nasionalisme adalah asabiah. Saya bukan orang politik. Saya cuba berfikir dan berwacana dari sudut akademik. Nasionalisme adalah asabiah. Salah. Sama sekali. Nasionalisme kita di negara-negara dunia ketiga bukanlah nasionalisme yang sebagaimana negara penjajah yang menjajah kita. British nationalism. Ya, asabiah. United States nationalism. Asabiah. French nationalism. Asabiah. Turkish nationalism. Ada unsur asabiah. Malay nationalism tidak ada unsur asabiah. Mengapa saya katakan begitu? Asabiah yang disebarkan di British untuk menjajah seluruh dunia, dia katakan bangsa dia lah yang terbaik. Bangsa-bangsa lain tidak bertamadun. Maka kita perlu pergi untuk menjajah mereka, untuk mentamadunkan mereka. Tetapi Malay nationalism di tanah Melayu, di Indonesia tidak pernah ada pemikiran atau notion begitu. Dia hanya berjuang untuk membebaskan orang Melayu, umat Islam daripada cengkaman penjajah. Itu saja. Dia tidak pernah bermusuhan dengan mana-mana agama, dengan mana-mana bangsa, dengan mana-mana kaum, dengan mana-mana wilayah. Malah dia menyatukan semua wilayah. Sebelum merdeka, kita ada Persatuan Melayu Singapura, Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Perlis, Melayu Sarawak, Melayu Perak. Siapa yang menyatukan semua ini? Disebabkan oleh nasionalisme. Jadi kita bukan memecah belahkan, kita menyatukan dan kita menentang British. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga mendengar tentang kaum muda. Jadi saya tak boleh ulas banyaklah kaum muda ni. Dalam pentas ini agak sensitif untuk mengulas banyak tentang kaum muda. Tetapi wacana tentang kaum muda dan kaum tua itu bermula pada tahun 1900 sehingga tahun 2024. Up to this very moment. Ketika mana kita sedang berwacana ini, pertentangan pendapat antara kaum tua dan kaum muda masih lagi berlangsung. Dan masih lagi kaum muda digelar dan dilabel dengan pelbagai label-label yang tidak enak didengar. Tidak enak didengar dan kadang-kadang sehingga menjerumuskan, menjampakkan kaum muda ini, maaf cakap, ke neraka, jahanam. Malangnya sampai begitu sekali. Baik. Daripada itulah antaranya naratif-naratif sejarah palsu. Banyak lagi tapi masa ini tak cukup, sebab saya nak tunjukkan apakah dia, bagaimana kita nak kenal pasti bahawa sesuatu itu sejarah palsu yang kita kena alert. Kita kena berhati-hati, berwaspada. The next slide. Sebelum ni. Ini dia. Tuan-tuan dan puan-puan tengok di slide itu. Banyak yang saya gariskan. Inilah antaranya kita tengok. Bagaimana kita nak tahu bahawa sesuatu itu mempunyai naratif yang palsu yang cuba disebarkan dalam masyarakat. Antaranya dia jahil disiplin historiografi. Historiografi bermaksud penulisan sejarah. Penulisan sejarah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bagaimana hadis ditulis sebenarnya, begitu jugalah sepatutnya sejarah ditulis. Dan dalam sejarah, ilmu sejarah lah yang memulakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku pada hari ini, ada nota kaki, footnotes. Ada bibliografi. Siapakah yang memulakan sistem itu? Dimulakan oleh disiplin sejarah. Ada footnotes di bawah. Ada number satu, tak, terus kita tengok. Itulah dia buktinya. Dimulakan secara akademik oleh disiplin sejarah. Dan kalau dalam hadis ada ilmu rijal yang mengkaji tentang kewibawaan seseorang perawi hadis itu, dalam ilmu sejarah juga ada satu saying yang mengatakan, before read history, read historian. Sebelum baca sejarah, baca sejarawannya. Sebelum kenal sejarah, kenal sejarawannya. Jadi kalau tengok sejarawan itu, namanya sekian-sekian, kita kena kenal. Dalam teknologi hari ini yang kita boleh semak semuanya dalam internet, kita tahu. Kalau nama dia Sahul HM, dia ni pensyarah sejarah misalnya. Bolehlah. InsyaAllah boleh percayalah. InsyaAllah boleh percaya. Tapi kalau namanya itu dia bukan dalam bidangnya, dia tidak diasuh dalam historiografi, kita kena berhati-hati. Antara perkara penting yang tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku sejarah, perkataan-perkataan itu kita kena waspada. Kalau dalam buku itu dia tulis apa? Aduhai malangnya. Nah, itu bukan sejarah. Ataupun dia kata, sayang seribu kali sayang. Itu bukan sejarah. Dan boleh baca buku itu, tapi jangan anggap itu sebagai buku sejarah. Seperti mana kita baca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, kita tak boleh. Kitab-kitab yang sebarangan kita baca, kita kata inilah kitab hadis. Sama juga dalam sejarah. Kita kena ada satu pemikiran dan juga persediaan yang sebegitu. Kalau ada hal-hal, perkataan-perkataan yang memainkan sentimen dan emosi, itu bukan sejarah. Sejarah dia memberikan fakta, ulasan dan tafsiran kepada isu itu. Kemudian apa dia? Dia melekehkan sarjana-sarjana yang dia ada. Dia datang dengan satu pandangan yang baru, kemudian dia kata apa? Saya tak percaya dengan pencerah-pencerah, pengkaji-pengkaji sejarah kita ni. Semuanya geng-geng liberal belaka. Semuanya puak-puak sekular belaka. Semuanya puak-puak W belaka. Kalau dia memulakan wacananya itu, hujahnya itu dengan begitu, berwaspada, dia sedang menebarkan kepalsuan. Tapi atas apa? Atas dia kata, okey, saya lebih pandai daripada orang lain. Dia memperlekehkan sarjana-sarjana yang ada. Kemudiannya, dia ada sumber yang sahih. Dalam sejarah ni ada dua. Ada primary sources dan secondary sources. Primary sources ialah dokumen-dokumen asal yang ditulis pada zaman itu yang tidak pernah ditafsirkan. Kita ambil. Sebab itu kita ada arkib negara Malaysia. Kita ada arkib negara Malaysia di sini. Kita pergi ke sana, kita kaji. Dokumen-dokumen yang belum ditafsirkan. Yang berlaku pada tahun itu. Kalau pada tahun 1874 berlaku perjanjian Pangkor, kita ambil dokumen itu. Apa yang tertulis? Bukannya tulis sejarah daripada catatan orang lain. Kalau catatan orang lain, sama juga akan jadinya akhirnya. Bagaimana masyarakat ini dihujani dan dihunjam dengan masalah penyebaran hadis palsu misalnya. Dia ambil daripada kitab-kitab yang sebarangan. Sejarah juga begitu. Bila kita ambil daripada buku-buku yang sebarangan, kita juga akan terbuka dengan naratif sejarah yang palsu. Kita ada dakwaan yang melampau. Dakwaan yang melampau apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang saya cakap tadi itulah. Besi yang pedang Nabi itu, pedang Zulfakar itu, daripada Kedah. Daripada Kedah. Jadi banyaklah Kedah ni. Lagi, sensasi. Pedang dari Kedah takkan tak sensasi. Pedang tak dari Kedah takkan sensasi. Duit siling daripada tahun 724 Masihi. Tiga zaman salaf, salafus soleh. Takkan tak sensasi. Saidina Osman datang ke Gunung Jerai. Tidak sensasi. Adakah tidak sensasi? Sensasi. Jadi kalau ada sensationalism, berhati-hati. Itu adalah sejarah yang palsu. Paling-paling tidak pun itu adalah sejarah yang sedang disebarkan yang menghampiri kepalsuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena banyak bertanya. Tanya dalil. Tanya bukti. Buktilah. Jangan cakap dalil kalau dalam sejarah. Kita tanya, ya bukti apa bukti? Sumbernya. Kalau dalam sejarah dia kata sumbernya apa? What is the primary source you use? Apakah sumber primer yang anda gunakan? Kalau dia boleh jawab, dia katakan, saya menggunakan file, CO files. 112/3. CO file ni maksudnya Colonial Office Files. FO files, Foreign Office File. DM file, DO file, Dominion Office Files. Ini file-file yang kita gunakan. Bukanlah kita kata, ini semua cakap pasal orang putih. Ya? Sebab itu kalau kita berkaji tentang zaman penjajahan kita, nak tak nak, suka tak suka, kita memang kena. Ya? Meneroka dan membaca file-file yang ditulis oleh penjajah. File ini bukan file orang tulis. Maksudnya dia bukan ditafsiran. Tetapi surat-menyurat. Dikatakan apa? Bagi pendidikan kepada orang Melayu. Bukalah SITC. Dia kata pada tahun 1922. Kita kaji. Dalam surat yang dihantar tu dia kata apa? Kesian orang Melayu. Tak ada sekolah. Maka kita bukalah sekolah yang systematic dan organized one. Kita buka SITC. Adakah begitu? Tidak. Dia kata apa? Kita hanya mahu menjadikan orang Melayu yang menjadikan petani yang lebih baik daripada bapa dia. Nelayan yang lebih baik daripada bapa dia. Tukang kayu yang lebih baik daripada bapa dia. Bukan untuk menghasilkan seorang guru. Bukan untuk menghasilkan seorang doktor. Bukan untuk menghasilkan seorang lawyer. Ini British mentality. British colonial mentality. Dan kita jangan fikir bahawa British itu dia buat jalan kereta api, tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat jalan raya. Dia buat bangunan Sultan Abdul Samad. Masya Allah, hari ini kita boleh dapat banyak untung. Daripada pelancongan, orang nak tengok bangunan Sultan Abdul Samad. Bagus British ni. Dia buat bangunan Sultan Abdul Samad itu bukan untuk kita. Sebagai pusat pentadbiran dia. Dia buat jalan kereta api itu untuk mengangkut biji timah daripada point A kepada pelabuhan. Dia buat jalan raya itu bukan melihat makcik-pakcik. Nenek moyang semua. Kesian orang Melayu berjalan kaki. Nak pergi pekan. Bukan. Sebab dia nak mengangkut. Dia nak mengangkut getah, dia nak mengangkut biji timah, dia nak mengangkut biji besi, maka dia perlukan jalan perhubungan. Itu yang dia buat begitu. Lagi apa dia? Lambatkan maklumat. Dia akan melambatkan maklumat pada kita dan kemudian dia beban pembuktiannya, dia akan serahkan kepada kita. Dia dah cakap semua dah ni. Dia kata, Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Iskandar Zulkarnain di Gunung Jerai, Saidina Osman di Kedah, pedang Nabi dari Kedah. Kemudian dia akan kata kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak percaya, kajilah. Kita pula yang nak kena kaji. Dia yang syok bercakap, kita kena kaji. Jadi beban untuk pembuktian itu diletakkan kepada audience, kepada pembaca, kepada pendengar, bukannya kepada dia. Dia tidak ada beban yang mengatakan bahawa saya rujuk buku ini, kitab ini, dokumen ini yang mengatakan begitu. Dan kalau dikatakan dia buktikan, ya saya rujuk buku ini pun, kita masih lagi boleh persoalkan kitab apa. Dalam masalah orang Melayu misalnya yang The Lost Tribes of Israel tadi itu, ada bukunya. Antaranya ialah Kitab Mormon. Kitab Mormon ini kitab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kitab Kristian. Yang agama Kristian, Vatican sendiri mengatakan bahawa Mormon itu sesat. Tiba-tiba kita ni yang pergi ambil dua kali sesat. Ambil Kitab Mormon sebagai rujukan kita. Ini adalah bahaya-bahaya yang menanti kita. Dan bolehlah tengok. Banyak anik kalau nak kupas. Memang tak sempat. Boleh kita beralih ke next slide. Ini dia bahaya sejarah palsu yang saya gariskan di sini. Meragui semua institusi. Apabila sejarah itu disebarkan ke tengah-tengah masyarakat, orang akan mula meragui institusi yang ada. KPM tak betul. Arkib negara tak betul. Menteri-menteri semua bohong, menipu. Dia akan jadi begitu. Parlimen tak boleh pakai. Sebab apa? Semuanya bertolak daripada sejarah yang palsu. Dia kata, kalau dah orang ni semua belajar daripada buku teks sejarah KPM, ilmu dia tu ilmu yang palsu lah. Bagaimana kita, daripada ilmu yang palsu ini, kemudian dia pergi belajar buat lawyer. Lawyer antara ilmu yang dia perlu kuasai lah ilmu sejarah juga. Maka dia kata, orang yang datang daripada ilmu yang palsu, macam mana kita boleh mengiktiraf dia? Jadi dia akan meragui jabatan peguam negara. Semua ini akan diragui kerana apa? Kerana sejarah yang palsu tadi itu. Lagi, menggalakkan irredentism dan nasionalism sempit. Irredentism ni apa? Irredentism ini adalah satu gerakan untuk menuntut semula tanah dia. Berdasarkan kepada sejarah. Di mana yang berlaku ini? Yang sedang berlaku di Israel, di Palestin itu. Lah irredentism. Irredentism gerakan yang mengatakan bahawa ini satu masa dulu tanah kami. Bila? Ketika zaman Nabi Musa dulu. Tak tahu berapa ribu tahun yang dulu dikata ini tanah kami. Yang berlaku di mana lagi? Di Sabah sekarang ini. Ya, di Sabah sekarang ini Sulu menyerang dan menyerang dan menyerang disebabkan oleh sejarah. Tapi ini hal yang lebih luas lah. Hal lebih luas. Ini disebabkan oleh sejarah. Dia kata ini adalah tanah kami begitu dan begini. Tapi sebenarnya kita sudah menubuhkan negara. Setiap negara dia sudah jadi nation state. Negara bangsa sudah ada perlembagaan dia sendiri. Sudah didaftarkan di United Nations. Dan semua itu perlu dikaji semula. Ini akan menggalakkan hal-hal begini. Salah satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang sedang berlaku di mana? Di Pulau Pinang dan Kedah. Maaf kalau ada orang Pulau Pinang dan Kedah. Saya bukan nak bercakap tentang politik. Tapi disebabkan oleh sejarah lah. Tapi isu itu hanya muncul pada waktu pilihan raya. Tidak muncul pada sikap bangsa. Ya, digunakan naratif apa? Naratif sejarah juga untuk menuntut kembali Pulau Pinang kembali kepada Kedah. Itu lagi. Membakar kebencian. Membakar kebencian. Berapa ramai yang sudah ditangkap di bawah 3R itu. Kalau kita nampak, kalau kita tengok video-video YouTube dan TikTok yang disebarkan berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita akan tengok bawah tu. Akan ada komen-komen kebencian. Penuh kebencian. Kepada siapa? Kepada kerajaan, kepada pemerintah, kepada buku-buku teks kita, kepada pihak sekolah misalnya, kepada guru-guru. Orang akan menolak, cikgu-cikgu ni semua mengajar benda yang salah. Mengajar benda-benda yang palsu. Padahal yang dia sebarkan itu palsu. Tapi ini akan menyebarkan kebencian. Ada cikgu yang pernah WhatsApp saya mengatakan bahawa ada anak murid dia yang bertanya soalan berdasarkan TikTok yang dia tengok semalam. Di sekolah. UPSI, universiti saya itu memang menghasilkan guru-guru. Murid-murid, bekas murid kita mesej WhatsApp pada kita dan tanya. Macam mana doktor? Saya nak jawab benda ini. Saya dengar anak murid dia dengar malam tadi, buku teks ini, buku teks yang ada di KPM ini adalah buku teks yang menipu. Yang banyak menyembunyikan sejarah. Banyak pro-British, pro-penjajah katanya. Macam mana kami nak belajar ni cikgu? Saya dengar macam ini. Profesor yang bercakap. Cikgu bukan. Cikgu? DG41? Yang bercakap itu profesor. Daripada pandangan anak-anak, seorang profesor itu kan lebih tinggi kedudukannya daripada cikgu saya di sekolah. Jadi dia kata macam mana saya nak berhadapan dengan ini. Inilah dia. Akhirnya dia masuk ke dalam kelas-kelas kita. Bilik-bilik darjah anak kita menyebabkan anak-anak kita mula mempersoalkan itu. Ini akan menjadi masalah yang besar kepada kita. Kemudiannya trauma sejarah. 13 Mei 1969 tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dimainkan sampai hari ini. Setiap kali muncul 13 Mei. Tapi yang bestnya ada yang kata tunggulah 16 Mei nanti katanya. Lah, 16 Mei itu hari guru yo. Bukannya rusuhan itu. Dia punya semangat 16 Mei dia nak pergi buat rusuhan. Orang nak menyambut hari guru. Dia akan menyebabkan trauma sejarah itu diulang-ulang, diulang-ulang. Dan akhirnya kesemua itu akan apa? Converge into one point, iaitu menempa ekstremism. Kita pergi pada next slide tentang ekstremism. Ini last. It tinggal lagi minit. Baik. Semuanya ini akan akhirnya menempa ekstremism. Apakah dia ekstremism? Satu keadaan kemelampauan. Dan ekstremism dia tidak boleh seorang. Dia mesti collective behavior. Seorang tidak menjadi ekstremism. Seorang dia hanya menjadi bengap saja, bebal saja. Tetapi ramai-ramai yang bebal ini apabila dia berkumpul, collective behavior akan terbentuk. Ya? Satu tingkah laku yang kolektif, yang bersama-sama kita semua akan melawan. Ya? Inilah dia. individu membentuk perilaku collective behavior. Dia akan melampau. Ekstremism bukan sahaja meruntuhkan sistem yang ada dan untuk mendapatkan kuasa. Ekstremism juga menggunakan kuasa yang ada untuk menekan orang yang tidak berkuasa. Boleh faham kau, no, maksud saya? Ekstremism juga adalah menggunakan kuasa, menggunakan dokumen, mentafsirkan apa-apa undang-undang yang ada untuk menekan masyarakat. Seseorang, satu pihak, satu golongan yang tidak ada sefahaman atau tidak sependapat dengan dia. Seperti mana yang kita hadapi sampai hari ini, saat ini. Itu juga ekstremism. Ekstremism boleh berada dalam bentuk non-governmental organization and also governmental organization. Itu ekstremism. Dan akhirnya ekstremism ini dia boleh pergi kepada, dia ada non-violent extremism, violent extremism. Non-violent extremism dia menghasut kebencian macam tadi itu. Ekstremism apa? Sebarkan pada anak-anak sekolah bahawa kita tolak buku sejarah ini. Kalau violent extremism, apa yang berlaku di Johor Bahru, di Ulu Tiram, lelaki itu pergi menyerbu, masuk ke dalam balai polis dan menembak mati dua orang anggota keselamatan kita yang sedang bertugas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi lebih dalam apa yang dipelajari oleh si pelaku itu, kita tahu bahawa ada unsur-unsur ini ya, terpedaya, terpengaruh dengan hal-hal naratif pseudo-history dan juga naratif-naratif agama yang lain. Jadi dengan satu minit yang diberikan oleh saudara pengacara Malih kepada saya ucapkan berbanyak terima kasih ya kepada pihak penganjur dan juga kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.